Dan spesial untuk Bapak Kepala Desa Kutuk yang terhormat Bapak Suparadiono. Mengucapkan ribuan rasa terima kasih yang tak terhingga, selalu percaya dengan teman-teman posisi dan artis-artisnya New Balapan. Dari tahun ke tahun bareng bersama kompak komunitas pemuda itu. Sekali lagi untuk ketua kompak juga ketua panitia yang terhormat, terima kasih. Juga Teguh Sun yang mengucapkan ribuan rasa terima kasih dan sukses selalu. New Balapan.